الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. فإن شاء الله تعالى pada kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kali ini, kita gunakan untuk melanjutkan dari tafsir surat Al-Mumtahanah. Asallahu wa yanfa'abina. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita manfaat dan melalui kita. Surat Al-Mumtahanah yang lalu kita masih pada ayat pertama, di mana di situ ada nidaul mukminin, dan sebagaimana biasa setelah nidaul mukminin senantiasa ada perintah ataupun larangan. Setelah ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan setelahnya pasti ada perintah atau ada larangan. Dan dalam hal ini adanya larangan. Ya ayyuhalladzina amanu, la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya. Jangan kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali kalian. Tulquna ilaihim bil mawaddah, kalian berikan kepada mereka rasa cinta kalian. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, sementara sungguh mereka telah kafir, ingkar terhadap apa yang datang, yang dibawa, yaitu bima ja'akum minal haqq. Mereka telah ingkar terhadap ajaran kebenaran yang datang kepada kalian. Yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum, demikian pula mereka telah menjadikan Rasul alaihi wasallam keluar dari kampung halamannya Mekah, wa iyyakum, begitu pula kalian. Karena sebab antu'minu billahi rabbikum, karena sebab kalian beriman kepada Allah Rabb kalian. In kuntum kharajtum jihada fi sabili wa ibtigha mardati, jika kalian benar-benar keluar dalam rangka berjihad di jalanku. Wa ibtigha mardati, dan dalam rangka mencari keridaanku. Jadi apa yang disebut di sini? In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha mardati, ini adalah memiliki konsekuensi. Dalam artian seperti kata Syaikh Sa'di rahimahullah, in kana khurujukum maqsudukum bihil jihad fi sabilillah, jika memang keluarnya kalian maksud kalian dengannya adalah dengan untuk berjihad di jalan Allah, li'la'i kalimatillah, dalam rangka meninggikan kalimat Allah, wa ibtigha'a ridahu, dan dalam rangka mencari ridhonya, fa'amadu bimuqtada hadza, maka kerjakanlah konsekuensi hal tersebut. Niat kalian kan berjihad meninggikan kalimat Allah, maka jalankan konsekuensinya. Min muwalati awliya'illah, untuk kalian berloyalitas terhadap wali-wali Allah. Wa mu'adati a'da'ih, dan untuk kalian yaitu memusuhi musuh-musuh Allah. Fa inna hadha min a'zamil jihad fi sabilillah, karena ini termasuk bentuk jihad yang paling besar, paling agung di jalan Allah. Wa min a'zam ma yataqarrabu bihi almutaqarribuna ila Allah wa yabtaghuna bi ridha. Dan walak wal bara' fillah, ini cinta benci karena Allah, loyalitas kepada wali-wali Allah dan anti loyalitas terhadap pihak-pihak yang musuh Allah dan Rasul. Maka ini termasuk bentuk seagung-agung taqarrub ibadah, di mana seorang mendekatkan diri ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayabtaghuna bi ridha, yang mereka mencari ridhonya Allah dengan amalan tersebut. Jadi amalan wala wal bara billah al hubbu wal bughdu fi, cinta dan benci karenanya, maka ini adalah termasuk di antara sebesar-besar amal saleh. Sebagaimana disebutkan di ya, sebuah azhar, inna min awsafi ulal iman, termasuk tali iman paling kuat ya. Ya, seseorang memberikan sesuatu karena Allah, mencegah sesuatu juga karena Allah, membenci karena Allah, mencintai pun karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menyenangi sesuatu, mencintai sesuatu dan membencinya, ini merupakan hal yang pasti ada pada tiap manusia. Namun ketika mereka yaitu melandasi kecintaannya terhadap apa-apa yang Allah cintai dan kebenciannya terhadap apa-apa yang Allah benci, maka yang demikian akan menjadi berbuah pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kecintaan secara tabiat ya, tabiat manusia mencintai orang di sekitarnya, mencintai orang tuanya, mencintai keluarganya, maka ini tidak diberi pahala, tidak di tulis dosa juga atasnya. Perkara yang tabii. Tapi sesuatu yang membuahkan pahala adalah yang ada takassub padanya, usaha, upaya. Ketika dia mencintainya lillah dan demikian pula membencinya lillah sesuai dengan amalannya, maka yang demikian itu yang akan mendatangkan, membuahkan hasil pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'un ya, mereka radhiyallahu anhum ajma'in, orang-orang yang telah menerapkan hal tersebut, ujian terberat mereka. Mereka rela meninggalkan keluarga mereka, kampung halaman mereka ya, demi menjaga agama dan keimanan mereka ya. Mereka tinggalkan itu semua ya. Dan bahkan sampai pada tingkat sebagian mereka harus menghadapi kadib kerabat mereka sendiri. Abu Ubaidah al-Mujarrah harus menghindari kejaran ayahnya ya, bapaknya yang mau membunuhnya di perang Badar. Abu Bakar As-Siddiq sebaliknya menghadapi anaknya ya. Dan sebagian menghadapi pamannya, sebagian menghadapi kakak adiknya ya. Ya, Umar bin Khattab menghadapi saudara kandungnya, dan begitu yang seterusnya. La tajidu qauma yu'minuna billahi wal yawmil akhiri wa tuna man hadallahu wa rasulahu walau kana aba'uhum wa abna'uhum wa ikhwanuhum wa syiratuhum. Dan itu akan disebutkan di surat Al-Bayyinah. Namun ala kullin, bagaimanapun sebagian mereka berusaha menghindar ya. Namun Allah tidak menguji mereka dengan ujian yang luar biasa ya, mereka terpaksa dengan kondisi harus ada kerabat keluarga yang mencarinya dan tidak membunuhnya, sehingga harus terpaksa mereka hadapi sendiri ya, subhanallah. Dan demikian orang-orang mulia, mereka tidaklah mendapatkan kemuliaan kecuali dengan cobaan dan cobaan. Ya, sebab diingatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah, ya, manazilul aliyah, ya, tempat-tempat dan kedudukan-kedudukan mulia tidaklah didapatkan melainkan dengan berbagai cobaan dan rintangan. نسأل الله السلام والعافية ونسأل الله الثبات على سبيل الله وصراط الله. طيب kita lanjutkan dari tafsir ini, yaitu pada firman-Nya Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat pertama, tusirruna ilaihim bil mawaddah. Kalian yaitu menyembunyikan kecintaan kalian terhadap mereka. Kalian memberikan kecintaan kalian terhadap mereka, menyembunyikan. Tusirruna ilaihim bil mawaddah wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Ai kaifa tusirruna al mawaddah lil kafirin. Itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bagaimana mungkin kalian menyembunyikan rasa cinta kalian kepada orang-orang kafir. Wa tukhfunaha ma'a ilmikum annallaha 'alimun bima tukhfun wa bima wa ma tu'linun. Padahal kalian mengetahui bahwasannya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang tersembunyi, yang kalian sembunyikan ataupun yang kalian tampakkan. Kalian tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala tahu segala sesuatu, yang kita sembunyikan, yang kalian tampakkan. Lalu bagaimana kalian menyembunyikan kecintaan kalian terhadap mereka, orang-orang kafir? Fahuwa wa in khafiya 'alal mu'minin, maka sekalipun rasa itu tersembunyi dalam hati kalian, tidak diketahui oleh mu'minin, fala yakhfa 'alallahi ta'ala, namun tidak dapat tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Wa sayujazi al-ibada bima ya'lamu minhum min al-khairi wasyarr. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala sayujazi, akan membalas hamba-hamba Allah bima ya'lamu minhum, berdasar apa yang Allah ketahui dari mereka, minal khairi wa syarr, berupa kebaikan maupun kejelekan. Sehingga di sini Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang itu semua. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, wa may yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut di antara kalian, maka sungguh ia telah tersesat dari jalan yang lurus. Tadi kaum mukminin diingatkan, jika kalian memang keluar dalam rangka berjihad di jalan Allah, memang mencari ridhonya Allah, maka la tattakhidu adui wa aduakum awliya, turquna ilaihim bil mawaddah. Jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian yang kalian cintai, ya. Dan begitu pula ditambahkan tusyruna ilaihi mawaddah, kalian sembunyikan kecintaan kalian terhadap mereka. Wa ana a'lamu bima akhfaitu, sementara aku itu tahu apa yang kalian sembunyikan, wa ma a'lantum, dan apa yang kalian tampakkan. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala katakan di akhir ayat, wa may yaf'alhu minkum, maka barang siapa yang melakukan hal-hal tadi di antara kalian, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-walinya, dan demikian pula memberikan kecintaan dan menyembunyikan rasa cinta yang dalam kepada mereka sampai pada tingkat melanggar syariat, maka yang demikian Allah ancam, wa may yaf'alhu minkum ay muwalatal kafirin ba'da ma hadzarakumullahu minha, yaitu berloyalitas terhadap mereka, orang-orang kafir, setelah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kalian dari sifat tersebut. Barang siapa melakukan hal tersebut, faqad dhalla sawa'as sabil, sungguh ia telah menyimpang, tersesat dari jalan yang lurus. Li'annahu salaka maslakan mukhalifan lisyara', karena dia telah menempuh jalan yang menyelisih syariat. Walil akal, bahkan menyelisih akal. Wal muru'ah al-insaniyah, dan wibawa kemanusiaan. Ya, sebab tadi disebutkan bagaimana sifat-sifat mereka. Di antaranya apa yang disebut di ayat sebelahnya? Apa di antara sifat mereka? iyakfafukum yakunu lakum a'da wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu wa waddu lam takfuru. Seandainya mereka itu menangkap kalian, mereka akan menjadi musuh bagi kalian, menyiksa kalian, mau bantai kalian jika mereka memiliki kuasa. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum, mereka akan bentangkan segala macam tangan mereka, bantuan mereka, lisan-lisan mereka bisu dengan berbagai keburukan, yakni terhadap kaum mukminin. Wa waddu law takfurun, dan mereka mengangan-angankan seandainya kalian bisa kafir, yakni seperti mereka bisa keluar dari agama kalian. Wa waddu law takfurun, dan ini tujuan utang atas puncak mereka. Terang dari Syekh Sa'di rahimahullah, ya tentunya orang dalam hal keduniaan saja, dia tentunya mengambil sikap waspada dari orang yang hendak menipunya, mengkhianatinya, ya dia apa menjalin bisnis relasi padahal ini dikenal sebagai pesaingnya yang sangat ingin menyainginya. Dia waspada dalam urusan-urusan dunia seperti ini, tapi dalam urusan akidah kadang terbalik. Justru mereka bermudah-mudah dalam urusan tersebut, padahal mereka jelas-jelas qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Mereka telah kafir, ingkar terhadap segala ajaran kebenaran yang datang kepada kalian. Dan mereka juga telah memiliki sikap-sikap sebagaimana tadi. Ya itu yang heran. Ya seperti kita contohkan kemarin, kalau seandainya ada ibunya dia dikatain berzina atau apa, dia enggak terima, akan dia laporkan ke pengadilan, akan dia tuntut. Tapi giliran ada orang menuduh ibunda mukminin Aisyah berzina, ya tenang aja, dia enggak ada pengingkaran, enggak ada ini. Subhanallah. Ya. Nah, begitu dalam hal agama, kalau ya tokonya, ya, profilnya atau perusahaannya dicacat, dagangannya dijatuhkan, ngamuk luar biasa. Tapi giliran agamanya, ya, ya, syariatnya dihina, maka dia diam saja. Maka tentunya ini juga suatu hal yang ya, bukan istilahnya kemudian hasung seorang kemudian untuk bertindak ya, serampangan, radikal, anarkis tanpa ilmu tentunya. Ya, tentunya ada mempertimbangkan maslahat madarat ya. Karena dalam kaidah syariat akhdhu akhafid dararain, mengambil madarat yang lebih ringan itu sangat dipertimbangkan ya. Ada obat ya, satunya harus diamputasi ya, tapi kalau enggak diamputasi bisa mati ya, terpaksa harus diamputasi itu. Ada dalam berbagai macam ya. Ya sebagaimana dalil-dalil banyak dalam syariat. Begitu pula dalam masalah-masalah yang semacam ini ya. Dan bahkan hukum asal bagaimana Nabi Musa dan asistennya Harun alaihissalam Allah perintahkan mendakwai Fir'aun dengan lembut, wa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru wa yakhsha, ya semoga nasihatnya bisa diterima, bisa masuk. Maka tentunya ada cara-caranya. Maka ketegasan prinsip bukan berarti kasar dalam bertindak, dan kemudian juga kelemah lembutan dalam muamalah dan dakwah bukan berarti lembek dalam akidah dan manhaj. Maka ini dua hal yang ya berbeda. Nabi SAW lemah lembut dalam dakwah, masya Allah, tapi tegas dalam berprinsip ya. Dan bukan yang sebaliknya ya. Dan biasanya kadang seorang ya demikian dia kuat tegas ya dalam prinsipnya, namun kasar dalam perilaku. Dan sebaliknya kadang seorang lemah lembut, baik, sopan, tapi lembek ya, dalam ya tidak bisa tegas dalam berprinsip. Dan yang paling buruk ya sebaliknya ya, dia lembek dalam berprinsip ya tapi apa kasar dalam berbilang. Maka kita diajari dalam syariat untuk mencontoh bimbingan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu ketegasan dalam prinsip Islam itu adalah yaitu mukhalafatu ashabil jahim, menyelisi para calon penghuni neraka, yakni ahlul kitab wal musyrikin, kuffar ya, dengan wal al-bara ya fillah wal bughd fillah, membenci karena Allah ya, anti loyalitas pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada, enggak usah jauh-jauh dalilnya, setiap hari di setiap rakaat dibaca kaum mukminin di Al-Fatihah ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tunjukkan kami jalan yang lurus, shirath ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka ya Allah. Disebutkan di ayat yang lain, wa may yuti'illah war rasula faulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Disebutkan, diterangkan siapa golongan yang Allah beri nikmat itu, minan nabiyyin, para nabi, siddiqin, Abu Bakar Siddiq dan yang lain, wasyuhada, para syuhada, sahabat, wassalihin, orang-orang saleh, dan mereka sebaik-baik itu. Jadi untuk wala kepada mereka, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah, jalannya mereka, jalannya para nabi, jalannya para sahabat ya. Jalannya para ulama, jalannya orang-orang saleh. Kita cinta kepada mereka, menghormati mereka, meniti jalan mereka, itu wala, cinta pada mereka dan loyal kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukannya jalannya orang-orang yang engkau murkai ya. Maghdubi alaihim waladdallin, dan juga tersesat, disebutkan di hadis ya. Al-yahud humul maghdubi alaihim, Yahudi merekalah golongan yang dimurkai, wan nasara humud dhullal, dan orang-orang Nasara merekalah yang tersesat. Orang Yahudi tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan, orang Nasara semangat beramal, membantu, berbakti, tapi tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan tokoh pendahulu mereka. Taib. Maka hal ini adalah termasuk prinsip jelas, yaitu wala ya, berloyalitas kepada mukminin, dan ya, tegas terhadap selain mereka. Namun demikian, sekali lagi ya, tegas dalam prinsip bukan bermakna tidak bermuamalah dengan mereka dengan baik, selain kafir harbi, kafir dhimmi, mu'ahad, musta'min. Kita kasih hadiah mereka, sakit dijenguk ya, dakwai tetangga, begitu pula. Dan ini yang dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sampai meninggal dunia, baju perangnya masih digadaikan di orang Yahudi ya. Dan beliau berjual beli dengan mereka, saya bermuamalah dengan mereka, menjenguk yang sakit dari mereka, menjalin tetangga beliau, dan begitu seterusnya. Karena itu termasuk sebab dakwah ya, ta'liful qulub ya, buat mereka simpati dan tidak masuk ke dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Namun tegas dalam prinsip ini harus dipegang ya, sehingga lain halnya menjadikan mereka wali, menjadikan sahabat ya, tidak bisa. La yaritul muslim kafiran walal kafiru musliman. Kafir tidak bisa mewarisi orang muslim, orang muslim tidak bisa mewarisi orang kafir. Jadi wali nikahnya juga tidak bisa ya. Putrinya muslimah, walinya bapaknya murtad, tidak bisa ya. Anaknya murtad dapat warisan, tidak dapat. Dan begitu memang ya. Nah, ini di antara bentuk-bentuk ya, ya, contoh ya, mualah mukminin dan mu'adat al-kafir. Kemudian disebutkan di terkait dengan tafsir ayat yang kedua, Syekh Sa'di mengatakan, "Tsumma bayyana ta'ala syiddata 'adawatihim tahyijan lil mu'minin 'ala 'adawatihim." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di ayat setelahnya tentang betapa dahsyatnya permusuhan mereka, tahyijan lil mu'minin 'ala 'adawatihim. Itu sebagai ya apa, rangsangan, hasungan dari Allah kepada mukminin agar juga memusuhi mereka. Loh, mereka itu sangat memusuhi kalian meskipun tidak menampakkan. Allah yang Maha tahu tentang kalbu-kalbu orang ya. Ya. Walan tardha anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak bakal ridho mereka itu, orang Yahudi Nasrani, sampai kalian mengikuti agama mereka. Kata Allah di Al-Qur'an, Allah yang tahu isi hati mereka, walan tardha anka al-yahud walan nasara. Ilahir. Nah, ketika mereka seperti itu, kenapa kok kalian justru ya, tidak bersikap tegas kepada mereka? Ini maksudnya. Jadi ini hasungan. Salah satu contohnya, iyatqafukum yakunu lakum a'daan, ay yajidukum ya wa taslaha lahum al-fursah fi adhaakum. Yani iyatqafukum ay yajidukum. jika mereka mendapati kalian, yakni menangkap kalian dalam dalam konteks apa, lebih-lebih ini musyrikin dalam terkait dengan kafir harbi, seandainya kalian menangkap, seandainya mereka yang menangkap kalian, pasti mereka akan mencari, mengambil, mencari-cari kesempatan untuk bisa menyakiti kalian. Berapa banyak sudah di Mekah ya, bila di tindih batu, tindih apa ini, ada sahabat digulung di dalam tikar, di asap, di ya, ada yang ditarik dengan kudanya ya, belakang, dan ada yang bermacam-macam, ada yang ditusuk dengan tombak dari bawah sampai ke atas ya, Sumayyah ya, radhiyallahu anha ya, wanita syahidah pertama ya, dibunuh suaminya pun ya, juga kuda ya, dibunuh juga, anaknya selamat ya, Ammar bin Sumayyah, Ammar bin Yasir ya, Sumayyah ibunya, bapak ibunya meninggal ya, disiksa, termasuk budak ya, meninggal dalam Islam, disiksa. Dan sejumlah sahabat, alhamdulillah melalui Abu Bakar Siddiq, Allah selamatkan mereka ya, Abu Bakar Siddiq punya duit, bebaskan budak ini, budak ini, Bilal bebas, Fulan bebas, Fulan bebas, kemudian jadi orang merdeka, terbebas dari siksa. Allah ingatkan hal ini, jika mereka menangkap kalian, seperti itu perlakuan mereka, yakunu lakum a'daan ay zahirin, mereka akan menampakkan permusuhan dengan terang-terangan, tidak lagi pakai sembunyi-sembunyi, tapi terang-terangan. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum, dan mereka akan membentangkan tangan-tangan mereka kepada kalian, ay bil qatl wad-darb wa nahwi dzalik, yaitu dengan baik dengan membunuh, dengan memukul dan semisalnya. Wa alsinatahum bisu, dan yaitu apa, menggunakan lisan-lisan mereka dengan buruk, ai bil qaul alladhi yasu'u min syatmin wa ghairihi, yaitu ucapan-ucapan kotor, baik berupa caci makian ataupun selainnya ya. Wawaddu law takfurun, dan mereka pun mendambakan seandainya kalian kafir. Fa inna hadha ghaya ma yuriduna minkum, inilah tujuan puncak yang mereka inginkan dari kalian, agar kalian ya, ya seperti hanya mereka, dan kalian bisa keluar dari agama mereka. Itu tujuan puncak yang mereka inginkan dengan berbagai macam cara. Dan perlu diingat ya, Yahudi itu banyak dominan zahirnya, hal-hal yang terkait dengan amalan zahir, nampak, menampakkan permusuhan terhadap orang lain dan seterusnya, itu dominan. Adapun Nasara itu cenderung banyak terkait dengan batiniah, yang penting batinnya. Jadi asal penting imannya itu beriman dalam batin, mereka mau jawab salam, waalaikumsalam, alhamdulillah, insyaallah masih biasa mereka ucapkan, enggak ada masalah. Yang penting menurut mereka iman trinitas, tidak goyang. Yang penting batin. Adapun lahiriah enggak masalah. Dan Nabi sudah sering katakan, la tatabi'una sunana man kana qablakum, kalian pasti bakal mengikuti jejak umat sebelum kalian. Ahum Yahud wa Nasara, apakah mereka Yahudi Nasara ya Rasulullah, faman, siapa lagi kalau bukan mereka. Maka ada dari umat ini menampakkan lahiriah, lahiriahnya, dan ada yang menampakkan batinnya seperti sufi. Yang penting kan batinnya, mereka tidak amar ma'ruf nahi munkar, seakan-akan menghormati orang, moderat ya, bahkan meyakini Allah mungkin menitis di mana-mana, semua bergantung dengan tingkat kesesatan dan sekte masing-masing tarekat mereka. Namun ada kelompok-kelompok yang sifatnya seperti al-Yahud, dan ada kelompok-kelompok yang sifatnya seperti an-Nasara. Dan ahlussunnah salafiyah disebutkan para ulama, ahlussunnah wasatun bainal nihal kama anna ahlal Islam wasatun bainal milal. Ahlussunnah adalah golongan yang pertengahan di antara semua firqah-firqah menyimpang yang ada, sebagaimana orang Islam pertengahan di antara agama-agama yang ada. Ya. Nah, begitu. Kalau Yahudi orang haid enggak boleh makan bareng, harus rumah tersendiri, kamar tersendiri. Kalau Nasara sama orang haid biasa, bahkan sampai pun ya, hubungan jima apa tidak dilarang. Kalaupun ada akhir-akhir ini hanya dari sisi kesehatan, tapi agama mereka tidak melarang. Kalau yang satu ketat dalam masalah bersuci, orang Yahudi. Kalau Nasara yang mau beribadah ini itu enggak perlu ada wudu, mandi atau apa, enggak ada bersuci. Dan kita ini pertengahan begitu pula menyikapi Nabi. Kalau Yahudi terkenal memusuhi Nabi, mengancamnya, hampir membunuhnya. Ya. Tapi kalau Nasara mengagungkan Nabi berlebih sampai menuhankannya. Dan Islam pertengahan. Begitu pula contoh-contoh menyikapi ulama, menyikapi ini itu. Ini keduanya, satu ifrat satu tafrid, Islam di tengahnya, begitu pula firqah. Maka alhamdulillah, betul-betul kita hendaknya menyadari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, disebutkan para ulama, aku tidak tahu nikmat apa yang lebih besar setelah nikmat keislaman daripada nikmat ala sunnah, nikmat mengenal sunnah, ya. Berapa banyak, ya, alhamdulillah masuk Islam, memeluk Islam, alhamdulillah. Kemudian setelah itu mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di masa-masa bukan hanya tersebar syahwat tapi juga syubhat. Berapa banyak orang menyimpang dan bingung mengikuti berbagai firqah, golongan yang menyimpang. Alhamdulillah, sunnah beribadah di atas Alkitab, sunnah sesuai dalil, ya. Alhamdulillah, ya, betul-betul kita wajib mensyukuri. Dikatakan di ayat yang ketiga, qad kanat lakum uswatun hasanah, atau dikatakan ayat yang ketiga, lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum yaumal qiyamati yafsilu bainakum wallahu bima ta'maluna basir. Ya, rahim kekerabatan kalian, ya, demikian pula anak-anak kalian, semuanya tidak bakal bisa memberi manfaat kepada kalian. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum, pada hari kiamat Allah yang akan memutuskan hukum di antara kalian. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Maha melihat atas segala apa yang kalian kerjakan. Maknanya kata Syekh, ini tajastum wa qultum nawali al-kuffar li ajli al-qaraba wal amwal. Jika kalian berhujjah dan kalian berdalih dengan mengucapkan kami loyal kepada mereka orang kafir hanya karena mereka kerabat kami dan karena aset, ya, harta kami, bukan karena agama mereka yang kami ridhoi, tapi karena mereka kerabat kami, mereka ada aset-aset kami yang harus kami jaga, sehingga, ya, sampai membela mereka, membocorkan, ya, rahasia muslimin kepada mereka. Jikalau seperti itu alasannya, falantu gniyankum amwalukum wala auladukum minallahi syai'a. Kelak ketika ada pengadilan Allah, mereka, para kerabat kalian dan anak-anak kalian, aset kalian semua itu tidak bisa menebus, ya, yaitu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak, membebaskan kalian dari hisabnya di hadapan Allah dan dari, ya, siksanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan bisa memberi manfaat, ya. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah, ya, Maha melihat terhadap apa yang kalian kerjakan. Falidzalika hadzarakum min muwalatil kafirin. Oleh karena itu Allah memperingatkan kalian dari bersikap loyal terhadap orang-orang kafir. Alladzina tadurrukum muwalatuhum, yang akan dapat memadzaratkan kalian bersikap loyalitas tersebut, ya. Ya, sedikit demi sedikit, ya, tergerus, ya, orang ini berhati-hati dari sifat-sifat tersebut. Maka tidaklah ada suatu perintah dalam syariat kecuali itu bermaslahat untuk pribadi ataupun masyarakat. Dan tidak ada satu larangan pun kecuali itu juga. Kenapa dilarang? Karena itu kalau dilanggar akan bermadarat terhadap pribadi ataupun masyarakat. Dan dalam hal ini dapat menggoyahkan, ya, dapat apa melap apa istilahnya membuat rapuh sendi-sendi akidah umat maupun pribadi muslim. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu memberikan aturan ini, ya. Memberikan aturan ini untuk menjaga mereka. Untuk menjaga, ya, mereka dalam hal-hal tersebut, ya. Dan adapun sahabat Hatib bin Abi Baltah yang turun Asbabul Wurud, ya, ayat ini yang pernah kita sebutkan, beliau membocorkan rahasia apa penyerangan Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat satu Mekah kepada keluarganya di Mekah, tapi kemudian disusul para sahabat menangkap surat tersebut. Ini sudah diberi uzur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sahabat Hatib, ya, telah menyebutkan alasannya, dan beliau adalah termasuk Ashabul Badr. Dan bahkan ketika Umar minta izin untuk menghukum mati sahabat Hatib, Nabi melarangnya dan mengatakan, "Wa may yudrika ya Umar la'allallah yattali 'ala ahlil badr faqala i'malu ma syi'tum fa inni qad ghafartu lakum." Dari mana engkau tahu ya Umar kalau Allah ya itu menelaah berkata kepada para sahabat yang mengikuti perang Badr, dan Allah berkata kepada mereka, "Berbuatlah sesuka kalian karena sungguh aku telah mengampuni kalian." Ya, Allah telah menguji mereka dengan ujian yang lebih berat, dan mereka pun siap berkorban nyawa dan harta di perang Badar. Maka diberi ulur luar biasa. Dan sahabat Hatib ya, memberikan alasan sebagai, adapun sahabat Muhajirin ya Rasulullah ya, seperti Abu Bakar, Umar, mereka punya kerabat, punya apa, kabilah asli di Mekah ya, ya, yang akan ya, mereka punya suku. Adapun kami tidak, Hatib ini pendatang, keluarganya di Mekah, bukan suku asli di Mekah. Dia mengkhawatirkan tentang keluarganya kalau ada sesuatu apa-apa, maka dia hendak melakukan sesuatu untuk ya melindungi keluarga dan juga aset. Bukan karena membenci Allah dan Rasulnya, bukan karena mengkhianati dan riddah, bukan karena aku murtad dari agamaku ya Rasulullah. Aku tidak pernah keluar dari agamaku setelah aku memasukinya, dan aku tidak pernah membenci agamaku setelah aku mencintainya. Ya, dan seterusnya dari beberapa ucapan yang semakna dengan itu, dari beberapa riwayat ya, dan beliau menyebutkan alasannya dan diterima uzurnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal yang semacam ini kemudian tidak kemudian menjadi apa istilahnya ya pembenaran pada setiap orang kemudian. Oh, enggak apa-apa ya, seperti semua dapat ya uzur. Ada sahabat Hatib telah ada nas ya, jelas, dan beliau orang yang mengikuti perang Badr ya. Maka itu diambil ibrah puasanya ke belakang-belakangnya. Jika sahabat saja disikapi tegas, dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Umar minta izin untuk enggak menghukum matinya, dan begitu seterusnya, padahal beliau ahlu Badr. Lalu bagaimana dengan orang belakangan yang jauh amalannya dari beliau ya, dan seterusnya? Maka hendaknya khawatir dan menjauhi dari hal tersebut sejauh-jauh. Jangan dia menjadi ya ya mata-mata penyusup dan seterusnya memberitahukan berita-berita muslimin ya, berita kepada haula mereka. Kalaupun bermuamalah, berinteraksi, jual beli yang seterusnya, berapa hal, tapi tidak menjadikan mereka sebagai ya teman dekat, karib kerabat ya, ya kita ceritakan segala macam hal kepada mereka. Ini perhatikan ya, ad-din al-mar'u ala dini khalili ya. Meskipun sebagian ulama melemahkan riwayat tersebut, sebagian ulama menghasankan ya, Syekh Al-Albani, dan maknanya sahih. Seorang bergantung dengan agama kawannya ya. Ya, karena dengan hewan saja ya, unta, kambing, dalam waktu yang lama bisa mempengaruhi karakter penggembalanya. Lalu bagaimana dengan orang, seorang sahabat yang bercurhat ya, berbicara sesuai dengan bahasanya ya. Ini suatu hal yang membahayakan. Dan ambil ibrah dari Abu Thalib mau meninggal, kurang dekat apa dengan ponakannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didakwahi, "Qul ya ammi kalimatan uhajilaka fi indallah." Tapi karena dia ini memiliki teman-teman dekat mengingatkan, "Apa kau tidak murtad meninggalkan agama Abdul Muttalib, bapakmu?" Makanya dia tetap bersikukuh di atas agama. Maka ini bahayanya pertemanan ya, dan sahabat apa, as-sahib sahib, kata orang Arab. Sahib sahib, kalau pakai shad, sahib itu sahabat, itu sahib, pakai sin, dapat menarik ya. Wa man jalas janas, dan siapa yang duduk semajlis terus-terusan akan jadi sejenis. Sekali majlis, dua kali, tiga kali, tambah lama, tambah teman dekat, suwi-suwi persis. Sing maune api, cah api, suwi-suwi jadi elek. Jadi begitu, jadi sejenis. Ya, kalau enggak ini tambah naik, kalau enggak yang itu tambah turun, mereka akan jadi sejenis. Ya. Dan bagaimana mungkin es akan tetap bertahan dingin di pematang sawah atau di tengah terik matahari? Lama-lama dia meleleh, mencair. Bahkan batu sekeras itu pun ditetesi terus dengan air, lama-lama cekung ya, lubang. Dan siapa yang kemudian imannya bisa menjamin sekuat seperti para sahabat atau seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, masuk penjara, difitnah, satu penjara dapat hidayah melalui sebab Syekhul Islam Taimiyah, yang ada kebanyakan kebalikannya. Tadinya bagus, sholat baik, bagus, masuk penjara ikut jadi rusak, kotor dan seterusnya. Nah, ini hal-hal yang semacam ini maka perlu dijaga, diwaspadai. Boleh berinteraksi dengan mereka kufar, ahlul kitab, ya, tetangga, sebagian mereka kerabat atau mungkin ya, dalam berjual beli. Namun perhatikan ini, terus introspeksi, hati-hati dari ya godaan dan kerusuhan ini. Ya. Bahkan bukan cuma ahlul kitab, ahlul bidah. Bahkan sebagian ulama lebih khawatir dengan ahlul bidah ini. Wallahualam, kita cukupkan sekian untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.